وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأوفياء. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أخوات رحمني ورحمكم الله, melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar karya beberapa dari ulama kontemporer di surat Al-Baqarah, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 198 hingga 202 dari surat Al-Baqarah. Sebagaimana biasanya akan kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ketepatan dalam berkata dan berbuat, dan juga kebaikan dunia dan akhirat, keberkahan amal saleh, penerimaannya di akhirat, dan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام, واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله, إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني تفسيرnya ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزقا من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج. ليس عليكم حرج, bukan suatu hal yang terlarang, tidak ada dosa atas kalian untuk mencari rezeki dari Rabb kalian berupa keuntungan dari perdagangan di musim haji, di hari-hari haji. Hal ini Allah Subhanahu wa taala terangkan karena dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dikatakan Ukaz, Majinna dan Zul Majaz itu adalah beberapa pasar pada masa jahiliyah, dan manusia ketika itu, orang-orang, mereka merasa berdosa, yaitu yang disebut ta'atsum, merasa berdosa kalau berdagang pada musim haji. Maka dalam Islam kemudian disebutkan ayat ini, turunlah ayat ini untuk menyatakan bahwa saya enggak masalah, Ya, jadi menurut cerita Ibnu Abbas, mereka sangat takut berjual beli dan berdagang pada musim haji. Karena mereka mengatakan bahwasanya musim haji ini adalah hari-hari untuk berzikir. Ya. Begitu. Maka turunlah ayat ini. Laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Dan ini juga menunjukkan dalil ini, laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum, dengan sebab nuzulnya bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk mengais rezeki dan mencari dunia di musim haji selama bukan dalam rangkap amalan tersebut atau amalan haji. Ya, bukan pas lagi hajinya, ya, tapi di musim haji, di momentum haji. Dikiaskan dengannya, misalnya ada seorang pedagang datang ke kajian Tabligh Akbar dan dia menggelar lapak dagangannya di sekitaran masjid misalnya. Ya, sekaligus dia dengerin kajian, sekaligus dia buka atau gelar dagangan. Berbicara tentang ini, Anda jadi teringat dengan banyak dari pedagang-pedagang di kajian. Yang mana di masa pandemi ini, Anda enggak tahu apa yang mereka dapatkan dari keuntungan, ya, karena mereka biasa membuka dagangan di kajian-kajian umum. Sementara pandemi ini hampir 2 tahun bukan hampir 2 tahun ya, setahun lebih ya. Itu tidak ada pemasukan dari hal-hal seperti ini, tidak ada kajian umum. Atau dia ingin sholat ke masjid, namun sekalian di perjalanan mungkin dia berdagang. Selama berdagangnya itu bukan di ibadahnya, maka itu tidak ada masalah. Cuma dikhawatirkan memang niatan untuk duniawi itu dominan atau setengah-setengah dengan niatan ibadah. Tapi tidak apa-apa di sini, dalam artian diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengklarifikasikan pemahaman sebagian dari sahabat ketika itu kebawa dengan pemahaman sebelumnya bahwasanya di musim haji itu berdosa kalau misalnya berdagang. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram, kata Allah Ta'ala. Maka dikatakan dalam tafsir muyassar, فَإِذَا دَفَعْتُمْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ رَاجِعِينَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَهِيَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْحُجَّاجُ يَوْمَ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ الْمُزْدَلِفَةِ. Yaitu dikatakan oleh ahli tafsir, فَإِذَا دَفَعْتُمْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, kalau kalian dafa'tum, bertolak pergi setelah ghurubisyams. Ghurubisyams yaitu terbenamnya matahari setelah maghrib. Ya, di hari Arafah raji', maksudnya itu udah maghrib, raji'ina min Arafah. Kalian dari padang Arafah itu kalian menuju ke Muzdalifah, ke Masy'aril Haram. Dari Arafat, wa hiyal makanul ladzi yaqifu fihi al-hujjaju yawm at-tasi' min dzulhijjah. Arafat itu adalah tempat yang para pak haji dan bu haji, ya, itu wukuf di sana, berdiam di sana, di padang tersebut, di tempat tersebut, di hari ke-9 dari dzulhijjah. Makanya ada yaumu Arafah. Nah, kita ini karena tidak sedang melaksanakan haji, maka kita dianjurkan sangat untuk berpuasa hari Arafah, puasa Arafah. Yang mana barang siapa yang berpuasa di hari Arafah itu dihapus dosanya insyaallah setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Begitu. Ya. Setahun sebelumnya dihapus insyaallah dosanya. Bagaimana dengan setahun setelahnya? Dihapus insyaallah dosanya. Apakah itu berarti bahwasanya habis puasa Arafah bebas maksiat, ya enggak juga, tetap dilarang maksiat. Namun orang yang tulus dan ikhlas berpuasa Arafah, maka ketika dia bermaksiat di masa depan, di setahun ke depan itu, kalau emang dia betul-betul ikhlas dalam puasa Arafah menunaikan sunnah tersebut, maka insyaallah kalaupun dia bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah untuk bertaubat atau istighfar atau melakukan amal soleh yang menjadikan orang ini terampuni, begitu. Ya. Paham enggak maksud ana? Hah? Paham? Tapi dia tetap dilarang maksiat. Ya. Jadi puasa Arafah itu bisa berefek kepada lekasnya taubat seseorang dari dosa-dosa setelah hari Arafah tersebut. Maka kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, jadi tempat tersebut, jadi ketika para ahli haji ini mereka pergi dari Arafah ke Muzdalifah, maka fadhkurullaha bitasbihi wattalbiyati wadduai. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan bertasbih, dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan berdoa. Di mana? Andal Masy'aril Haram, yaitu yang disebutnya adalah Muzdalifah. Di Muzdalifah. Kemudian kata Allah Ta'ala, wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Ahli tafsir mengatakan, wadhkurullaha 'alal wajhi as-sahihi alladhi hadakum ilayhi. Dan zikirlah kalian kepada Allah. Sebutlah Allah Ta'ala 'alal wajhi as-sahih, dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar, yang alladhi hadakumullah, yang telah Allah Ta'ala tuntunkan bagi kalian kepada cara zikir yang benar, tidak berlebihan, dan seterusnya dari zikir-zikir, dilarang zikir-zikir yang diada-adakan dan berlebihan. Ya. Jadi ini merupakan peringatan bagi mereka, wadhkuruhu kama hadakum, atau peringatan bagi mereka di sini, atau wadhkuruhu kama hadakum, ingatlah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian hidayah. Maka dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, ini merupakan peringatan bagi mereka atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa hidayah, penjelasan, dan bimbingan kepada syiar-syiar haji menurut tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Maka kata ahli tafsir, wa laqad kuntum min qabli hadzal huda fi dhalalin la ta'rifuna ma'ahu al-haq. Kalian ini dulunya, sesungguhnya kalian dahulu sebelum dapat hidayah ini, kalian itu berada di atas kesesatan atau ketidaktahuan, yang tidak mengenal la ta'rifuna ma'ul haq. Dengan kesesatan tersebut, kalian tidak mengetahui kebenaran. Dan ini berarti apa? Di ayat ini ada isyarat bahwasanya manusia yang Allah berikan hidayah dan petunjuk wajib untuk bersyukur dengan banyak-banyak mengingat Allah dan banyak-banyak mengingat kenikmatan tersebut. Dalam konteks haji, orang-orang ini harus bersyukur karena telah menunaikan beberapa rukun haji atau kewajiban haji, dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada mereka melalui lisan-lisan para guru atau para guide, ya, sehingga bisa melaksanakan haji. Maka wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Bahkan kita ini yang belum pernah merasakan haji aja, kita sebenarnya tidak tahu seberapa capeknya itu, seberapa sulitnya haji dan seterusnya. Maka nanti kalau misalnya kita, Allah Ta'ala perkenankan kita untuk beramal, untuk menunaikan haji, maka baru kita merasakan, oh seperti ini ilmunya, rasanya, jerinya, payahnya, dan seterusnya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ثُمَّ أَفِيضُ, kemudian bertolaklah Dikatakan oleh ahli tafsir, ثم أفيض من حيث أفض الناس وليكن اندفاعكم من عرفات التي أفاض منها إبراهيم عليه السلام مخالفين بذلك من لا يقف بها من أهل الجاهلية. يعني cara kalian bertolak dari Arafah yang merupakan tempat Nabi Ibrahim AS bertolak atau pergi itu berbeda dengan orang-orang di masa jahiliyah yang tidak berwukuf padanya. Ya. Jadi bertolaklah kalian dari tempat orang banyak bertolak, yaitu Arafah. Kemudian kata Allah Ta'ala, wastaghfirullah, dan was'alullaha an yaghfira lakum dhunubakum. Mintalah oleh kalian kepada Allah Ta'ala agar mengampuni dosa-dosa kalian. Mintalah kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi setelah wukuf di Arafah pun banyak-banyak istighfar, walaupun sudah melakukan amal yang sangat agung. Amal yang sangat agung. Haji, tetap istighfar. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurun li'ibadihil mustaghfirin at-taibin rahimun bihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun untuk hamba-hambanya yang beristighfar, yang taubat dan merahmati mereka. Kita lanjut ke berikutnya, ikhwan. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kalau misalnya ni فَإِذَا قَضَيْتُمْ, ditafsirkan di sini فَإِذَا أَتْمَمْتُمْ عِبَادَتَكُمْ وَفَرَغْتُمْ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ. Kalau misalnya kalian telah menyempurnakan ibadah kalian, وَفَرَغْتُمْ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ, dan kalian telah selesai dari amalan-amalan haji, maka apa yang dilakukan ni? Setelah selesai pun harus perlu ada yang dilakukan. Allah Ta'ala perintahkan untuk melakukan hal-hal berikut. Fadhkurullaha, nah, kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berzikir, yaitu fa'akthiru min dzikrillahi wasana'i 'alaihi mithla dzikrikum mafakhira aba'ikum wa a'dhama min dzalik. Atau wa'a'zim min zalik, boleh. Jadi setelah menunaikan manasik, maka fa'akthiru min zikrillahi wa thana'i alih. Perbanyaklah zikir kepada Allah dan memuji Allah. Itu selesai dari haji, tetap dilazimkan berzikir kepada Allah, memperbanyak memuji Allah Ta'ala. Mithla zikrikum mafakhir abaikum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut kebanggaan-kebanggaan yang ada pada nenek moyang kalian. Au ashadda dzikra wa a'dhim min dzalik, atau wa a'dhama min dzalik, atau lebih dari kalian biasanya menyebut-nyebut kebaikan orang tua kalian. Ya, jadi di sini ikhwan, para ulama berbeda pendapat mengenai firman Allah yang berikut tadi. Ya. Jadi biasanya kan anak mengatakan ketika meminta dan teringat bapak dan ibunya, biasanya anak itu akan mengatakan, bapak, ibu, ya, dengan melas gitu. Bapak, duhai bapak, oh bapaknya udah gak ada. Ibu, ya, kayak ingat, ibunya udah gak ada. Dengan perasaan yang penuh gitu loh. Ya, sebagaimana seorang anak senantiasa mengingat ayah dan ibunya. Demikian juga dengan Anda sekalian, gitu loh. Dikatakan oleh para ulama. Demikian juga dengan kalian wahai orang-orang yang telah berhaji, berzikirlah kepada Allah seperti lebih dari seorang anak mengingat bapak ibunya. Mengingat bapak ibu itu kan bukan sebatas mengingat, melainkan ada terpaan perasaan sayang, haru, mengenang dan seterusnya. Maka seperti itulah atau lebih dari itu gitu loh untuk Allah Ta'ala. Karena seorang bapak, seorang ibu hanya manusia. Ibnu Abbas mengatakan Dahulu ketika masyarakat jahiliyah berwukuf di musim haji, salah seorang dari mereka mengatakan pas wukuf di musim haji, bilang, ayahku itu dulu suka ngasih makan, ayahku itu dulu suka menanggung beban, ayahku dulu itu suka menanggung diat orang lain, diat itu bayaran setelah pembunuhan. Mereka tidak menyebut-nyebut kecuali apa yang pernah dikerjakan bapak-bapak mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu ayat ini. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya begitu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan apa? Ada suatu kaum dari masyarakat Badui dalaman Arab ya, yang datang ke tempat wukuf lalu mereka nanti akan berdoa setelahnya. Jadi mereka menyebut-nyebut nenek moyang mereka ya. Jadi bukan menyebut-nyebut kebaikan Allah gitu loh. Lebih menyebutkan nenek moyang. Dan kemudian setelah itu minta memang sama Allah, saya permintaannya itu tidak cukup, tidak sempurna gitu untuk akhirat. Makanya kata Allah Ta'ala, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Yang ditafsirkan di sini, فَمِنَ النَّاسِ فَرِيقٌ atau فَرِيقٌ مُشْرِكٌ يَجْعَلُ هَمَّهُ الدُّنْيَا فَقَدْ الدُّنْيَا فَقَدْ. Di antara orang-orang ada sekelompok musyrik yang menjadikan hamnya, yaitu keinginan hatinya itu dunia aja. Ya, fayad'u qailan, dia pun orang-orang seperti ini pun berdoa seraya berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Rabb kami, ya mereka enggak mengatakan Allahumma ya, pakainya Rabbana ya, karena mereka meyakini pencipta mereka adalah Allah. Rabbana atina fid dunya, berikan kepada kami di dunia ini sihatan, kesehatan, wa malan, harta, wa auladan, anak-anak. Lihat, itu yang dicari. Wa haula wa ma lahum fil akhirati min khalaq, kata Allah. Wa haula laysa lahum fil akhirati hadzun wala nasibun. Mereka enggak mendapatkan ganjaran di akhirat. Mereka enggak mendapatkan bagian atau nasib baik di akhirat. Kenapa? Li raghbatihim anha, karena mereka enggan akan akhirat. Wa qasri hammihim 'ala dunya, dan mereka mencukupkan keinginan mereka terhadap dunia saja. Dan ini hal yang walaupun mintanya sama Allah betul, tetapi kalau cuma dunia doang yang minta, ini berbahaya buat dia. Dia enggak minta akhirat. Seseorang mungkin dia bisa salat dan ini itu melakukan ini itu, dan tapi kalau misalnya berdoa selalu mintanya cuma dunia doang. Rezeki yang banyak ya Allah. Anak yang banyak, harta yang melimpah, rumah mewah, mobil. Mobil apa yang bagus sekarang, Li? Yang paling ngetren apa? Hah? Ah, Daihatsu. Daihatsu itu apa itu? Merek kulkas bukan? Mobil juga. Kosmos. Ya, apa mobilnya? Apa? Rocky. Rocky? Aku enggak tahu sama sekali itu. Yang apa? Kalau nama brand Rocky, nama apanya? Brand. Tapi masih tetap gabung ke BMW. Ah, pokoknya gitulah. Ya Allah, saya pengen mobil fulan, mobil ini gitu. Sebenarnya boleh minta seperti itu, enggak apa-apa. Hanya saja betapa adanya orang yang hanya meminta hal seperti itu saja tanpa meminta keselamatan di akhirat. Yang seperti mungkin Allah Ta'ala kabulkan untuk dunianya, tapi untuk akhiratnya dia enggak dapat apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lebih-lebih kalau ternyata orang ini terbiasa dengan kesyirikan, nah ini lebih sulit lagi untuk mendapatkan bagian di akhirat, bagian yang baik di akhirat. Jadi Ibnu Abbas pun mengatakan ada suatu kaum dari masyarakat Badui pedalaman Arab yang datang ke tempat wukuf lalu mereka berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang banyak turun hujan." tahun kesuburan, tahun kelahiran anak yang baik. Dan orang sekarang itu juga tidak sedikit yang seperti itu. Ya Allah, sembuhkanlah saya, berikan saya kesembuhan. Ya Allah, berikanlah saya pekerjaan. Ya Allah, berikanlah saya harta yang melimpah. Ya Allah, saya pengen motor gede. Ya. Dan sama sekali tidak memohon untuk kebaikan akhirat. Maka tidak wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Enggak mendapat bagian yang menyenangkan di akhirat. Maka Allah Ta'ala kemudian memberikan taujih, yaitu pengarahan mana yang lebih baik sih. Kata Allah Ta'ala, wa minhum, nah ini yang lebih baik adalah golongan ini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, wa minan nas, di antara manusia, fariqun mu'minun yaqulu fi du'ai, yaitu ada golongan yang beriman yang berkata dalam doanya, apakah perkataannya, rabbana atina fid dunya afiatan wa rizqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini afiah, kesehatan. Afiah ini kesehatan. Wa rizqan, rizki. Wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia atau ilmu agama. Ya, minta sama Allah itu. Kalau misalnya antum suka dengan botani, ya, dengan pertanian atau dengan yaitu tumbuhan, antum pengen meneliti pohon-pohon dan manfaatnya, antum bisa minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya ilmu tentang pertanian, tentang khasiat dari tumbuhan misalnya. Ya, boleh. Walaupun ilmu dunia, boleh. Wa amalan salihan, dan meminta kepada Allah amalan yang saleh. Wa ghairi dzalika, wa ghairu dzalika min umuri dini wad dunya. Jadi afiah, rizki, ilmu, amal, itu kan semua blending antara dunia dengan akhirat. Karena ilmu yang bermanfaat ini kan ujung-ujungnya untuk menyelamatkan kita di akhirat. Amalan yang saleh kan ujung-ujungnya untuk menyelamatkan kita di akhirat. Gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga kemudian minta tentang akhirat. Wa fil akhirati al jannah, minta surga di akhirat nanti. Wasrif anna, kemudian waqina adzaban nar. Waqina adzaban nar, wasrif anna adzaban nar. Palingkan dari kami azab neraka. Itu. Jadi bukan cuma dunia doang. Kata para ulama, wa hadzal du'a'u min ajma'il ad'iyah. Doa ini termasuk doa yang paling mencakup segala kebaikan. Walihadza kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam kama thabata fi sahihain. Oleh karena itu, ini doa yang paling banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Doa ini pun kita masyhur di telinga kita, di hati kita, ya. Sejak kecil kita diajarin doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi waktu kecil kan kita enggak paham. Enggak mensanubarikan doa ini. Hanya sebatas doa yang diajarkan orang tua, doa yang diajarkan Pak Ustaz, Pak Yai, doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Iya, betul, alhamdulillah, bagus. Dan mereka dapat pahala dari ini. Bahkan sampai dulu anak waktu kecil ya hafal doa-doa ini sebagaimana antum juga. Tetapi anak dulu malah kalau pakai doa, kalau baca doa ini, anak tuh ingatnya malah makanan. Roti. Wa fil akhirati, selalu roti. Waktu kecil, ya, sekarang mah enggak. Karena waktu kecil makanan kesukaan anak roti. Ya. Keren kan, Ami? Makanan kesukaan anak waktu kecil tuh roti. Kayak orang kaya kan? Antum paling ketela. Singkong. Iya, wa fil akhirati. Keinget roti dengan coklatnya itu. Ya. Tapi ketika kita sudah besar seperti ini, kita paham tentang dunia, kita paham tentang akhirat. Maka ini kita dapatkan doanya doa yang paling terbaik. Makanya sebagian pihak mengatakan ini doa sapu jagat nih. Awal sampai akhirnya doa ini penting banget kita. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Ta'ala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka mendapatkan bagian. Ulaika da'una bihadzal du'a lahum thawabun 'azimun bisababi ma kasabuhu min al-a'malis shalihah. Mereka mendapatkan ganjaran yang besar dengan sebab apa yang telah mereka lakukan dari amalan soleh. Ya. Wallahu sari'ul hisab, wallahu sari'ul hisab muhsin a'mala ibadih wa mujazihim biha. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya dan menghimpun seluruh amal hambanya dan mengganjari atau membalas segala amalan hambanya. Ya. Maka Al-Qasim Abu Abdurrahman mengatakan, barang siapa dianugerahi hati yang suka bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan diri yang sabar, berarti ia telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dilindungi dari azab neraka. Oleh karena itu sunnah Rasulullah SAW menganjurkan doa tadi. Kebaikan di dunia mencakup apa? Segala permintaan yang bersifat duniawi, ikhwan. Baik berupa kesehatan, itu duniawi. Rumah yang luas, duniawi. Istri yang cantik, duniawi. Rezeki yang melimpah, duniawi. Ilmu yang bermanfaat, duniawi. Amalan yang soleh, duniawi. Kendaraan yang nyaman, duniawi. Pujian, duniawi. Ini semua duniawi. Tapi enggak boleh seorang muslim itu mencari hal-hal duniawi ini secara zat, bukan untuk apa? Kemaslahatan akhirat, enggak boleh. Contoh, minta kesehatan tanpa ada niatan dengan kesehatan itu untuk beribadah, enggak boleh, enggak layak. Enggak pantas seorang muslim kayak gitu. Ya Allah, Allahumma afini fi badani, boleh. Allahumma afini fi sam'i, boleh. Allahumma afini fi basari, boleh. Tetapi tujuannya apa? La ilaha illa anta, ya kan? Hafal enggak antum doa itu, ikhwan? Hah? Hafal enggak doa itu? Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Doa zikir pagi petang. Harus hafal. Tapi kan ujungnya la ilaha illa anta, supaya menyembah Allah dengan setan. Rumah yang luas duniawi. Boleh kita minta rumah yang luas, ya Allah berikanlah saya rumah yang luas, ya Allah. Tapi enggak usah spesifik. Kalau spesifik antum melawan tidak. Diameter sekian ya Allah. Lantainya 3 ya Allah. Ngapain? Rumah yang luas duniawi. Untuk apa rumah yang luas? Kalau untuk maslahat akhirat alhamdulillah. Bagus. Istri yang cantik duniawi juga. Tapi kalau antum minta istri yang cantik supaya menunjang supaya antum lebih semangat beribadah, ya alhamdulillah. Ya. Boleh kita minta istri yang cantik. Malah justru aneh kalau kita, ya Allah berikanlah saya istri yang buruk rupa. Ya, antum sebenarnya mau nikah apa mau ngapain gitu loh. Rezeki yang melimpah, bagus, boleh. Kendaraan nyaman, boleh. Ya. Kemudian juga di akhirat yang tertinggi adalah minta surga dan keamanan, kemudahan hisab dan seterusnya. Semoga bermanfaat kajian ini untuk anda dan antum. InsyaAllah kita lanjutkan setelah ini kajian Syarah Al-Qawa'id Al-Arba' karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Hafizullah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.